Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita baca hadith yang ke-96. Qala al-mu'allifu rahimallah an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari membuat bab qawluhu babu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bab sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, yang maknanya demikianlah Imam Bukhari rahimahullah membuat judul kada tarjama bilahdil matni. Beliau membuat judul, membuat bab dengan lafad matan hadith. Wa ka'annahu asyara ila tarjihir riwayati bilwawi. Seakan-akan beliau mengisyaratkan untuk merojihkan, menguatkan riwayat dengan menggunakan wawu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kenapa? Karena dalam sebagian riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah menggunakan aw. Khairukum man ta'allamal Qur'an aw 'allamahu. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah membuat bab sebagaimana lafaz hadis. Artinya apa? Keutamaan yang disebutkan di sini diraih dengan melakukan dua perkara itu. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada dua perkara yang mesti dipenuhi oleh seseorang agar mendapatkan keutamaan tersebut. Yang dari hadis ini yang pertama menunjukkan afdholiyah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebagian lafad dalam sebagian lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min afdholikum, sesungguhnya termasuk orang yang paling utama, orang yang paling utama. Bahwasanya keutamaan tersebut dengan riwayat wawu tadi yang dikatakan Ibnu Hajar ini tarjih, isyarat kepada tarjihnya Imam Bukhari lafadznya menggunakan wawu. Bahwasanya keutamaan tersebut itu diraih dengan dua unsur tadi, yaitu yang pertama mempelajari Al-Quran, yang kedua adalah mengajarkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan sisi yang menunjukkan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah ta'allum Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini manfaatnya bersifat qasir. Ya, bersifat qasir, terbatas. Terbatas pada dirinya ketika seorang mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia akan menyempurnakan dirinya, mukammil li nafsi. Kemudian tatkala dia mengajarkan Al-Qur'an, maka manfaatnya bersifat al-muta'addi. Manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga beliau mengatakan wala syakka, tidak diragukan, annal jami'a baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi. Tidak diragukan bahwasanya orang yang mengumpulkan, annal jami', orang yang mengumpulkan baina ta'allumil Qur'an, antara mempelajari Al-Qur'an, dia mempelajarinya, wa ta'limihi, dan dia mengajarkannya, mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, dia akan menyempurnakan dirinya dan orang lain. Jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il muta'addi. Dia mengumpulkan antara manfaat yang sifatnya terbatas, terbatas pada dirinya, jami', mengumpulkan antara manfaat yang sifatnya terbatas dan manfaat yang dirasakan orang lain. Yang semisal dengan ini beliau bawakan sebagian ayat dari Al-Qur'an. Seperti di dalam surat Fussilat. Walihadza kana afdala. Oleh karena itu, ketika seorang mengumpulkan dua hal ini, manfaat yang sifatnya qasir terhadap dirinya dan manfaat yang dirasakan orang lain, walihadza kana afdhal, oleh karena itu dia adalah orang yang terbaik. Ini termasuk yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, nah ini manfaatnya kepada orang lain, berdakwah, wa amila saliha, dan dia beramal saleh, mengamalkan ilmunya, dan dia mengatakan aku termasuk dari orang-orang yang berislam, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini juga dipetik faedah mafhumnya. Kalau orang tadi yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah yang terbaik. Maka sebaliknya, wa'aksuhu, lawannya. Orang kafir, al-kafir, al-mani'u li ghairihi minal Islam. Orang kafir, enggak mau mencari ilmu, enggak mau mempelajari Quran, sunnah, enggak mau mempelajari Islam. Orang kafir, al-mani'u li ghairihi, yang menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Maka apa yang kita bisa difahami? Bahwasanya dia adalah orang yang paling jelek. Ya. Dia sendiri tidak mau mempelajari Quran, sunnah, Islam, enggak mau mempelajari. Yang kedua, menghalangi orang lain. Sehingga Allah mengatakan, faman azlamu mimman kadzaba bi ayatillahi wa saddafa anha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Ya. Dan difahami demikian, wasadafa anha, memalingkan manusia dari jalan Allah. Maka dari sini masing-masing orang akan mendapatkan khairiyah, kebaikan tersebut sesuai dengan kadarnya dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengamalkannya, demikian pula andil di dalam mengajarkan Al-Quran. Kemudian berikutnya, ta'allum Al-Quran ini mencakup dua hal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ta'allum wa ta'lim, kata beliau, wa ta'allumu wa ta'lim yashmulu at-ta'alluma al-lafziyya wal-ma'nawiyya. Bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah ta'allum lafzi, mempelajari lafadznya. Seorang belajar makharijul huruf, makhraj-makhraj huruf, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya. Masuk dalam hadis, dia belajar, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkan, manfaatnya kembali kepada dirinya dan orang yang diajari. Yang kedua, wal ma'nawiyah, mencakup mempelajari maknanya. Apa? Yakni ta'lim at-tafsir. Ta'allum at-tafsir wa ta'limuhu. Mempelajari tafsir dan mengajarkannya. Ini dua-duanya masuk. Baik itu orang yang mengajarkan tajwid, atau bahasanya ilmu saut, ilmu suara. Ilmu saut, ilmu suara, ilmu tajwid. Makhraj-makhrajnya, sifat-sifatnya. Dia belajar, kemudian mempraktekannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Juga dia mempelajari ilmu tafsirnya, bagaimana memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dari dua jenis ta'allum tadi, ta'allum al-lafzi wa ta'allum al-ma'nawi, mempelajari lafad dan maknanya. Dari dua jenis ta'allum tadi, lafad dan makna, yang paling utama adalah ta'allum wa ta'lim al-ma'nawi, mempelajari dan mengajarkan maknanya. Nah, ta'allum dan ta'lim al-ma'nawi. Kenapa? Karena tujuan utama dari mempelajari Al-Quranul Karim adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk diyakini, jadikan sebagai petunjuk. Maka dari sini kita semuanya hendaklah memiliki al-hirs, semangat di dalam mempelajari Al-Quran, baik lafadznya maupun maknanya. Sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan belajar Al-Quran. Dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian ahli ilmu mengatakan hadisnya marfu dari Nabi, sebagian mengatakan mauquf dari Ibn Mas'ud, namun memiliki hukum marfu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Namun aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, dorongan bagi kita semuanya untuk mempelajari lafaz maupun maknanya. Hal apa yang ada dimanfaatkan agar kita bersemangat, sehingga ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga bersemangat dalam mempelajari tafsirnya sehingga hidup kita terarah, tidak asal-asalan dalam memahami ataupun menafsirkan Al-Qur'an. Demikian juga dari sini dorongan bagi para orang tua, para wali yang memiliki putra, anak atau memiliki tanggung jawab terhadap adik-adiknya misalnya, mendukung, memberikan semangat kepada mereka, ya, baik secara moral maupun material, mendukung mereka di dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, istimrar terus-menerus belajar sehingga manfaatnya kembali kepada dirinya dan kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.